Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wal-imanu bi-anna Allah tabaraka wa ta'ala yu'adzibul khalqa finnah fil-aglal wal-ankal wal-salasil wal-naru fi ajwafihim wa fawqihim wa tahtihim. وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند الناس. رد على الله وعلى رسوله. طيب. Sekarang al-Malik rahimahullah masuk kepada perkara berikutnya, yaitu ahli sunnah wal jamaah mengimani tentang hakikat dari azab an-nar, terkhusus azab neraka, bahwa azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengazab makhluknya di neraka, finnar, di dalam neraka, fil aghlal wal ankal was salasil, ada yang diazab di neraka dengan diseret menggunakan belenggu, ya, ada yang dengan rantai dan yang lainnya. Api neraka itu meliputi mereka, masuk ke dalam jasad mereka, artinya seluruh makhluk akan diliputi oleh neraka, entah di atas mereka ataupun di bawah mereka. Ini pendapat ahli sunnah jamaah, bahwa sungguhnya neraka itu adabnya, seseorang ketika masuk dalam neraka diadab dengan adab yang hakiki. Nah, nas'alullah an yujannibana minan nar. Amin. Adapun Jahmiyah, di antaranya Hisham al-Futi, ini seorang mubtadi' dalun. Namun subhanallah, banyak dan tidak sedikit dari ahl bidah, ini biografinya sekarang disebutkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, sahibul zaka wal jidal, nah, wal bidah wal dalal wal wabal. Ini Hisham al-Futi ini, kata Imam Adz-Dzahabi, sahibul zaka, cerdas dia. Orangnya cerdas, wah, dia juga jago debat, namun juga sahibul bid'ah, wad-dalal, wal-wabal, bencana, bala. Nah, coba kita lihat berapa banyak dari kalangan ahlul bid'ah utu zaka'an, diberi kemampuan kecerdasan, walam yu'tau zaka'an, dan tidak diberi zakat. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di hati-hati kita. Hakikat dari apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya bukan semata-mata zakat. Nah, bukan kecerdasan, namun yang lebih dari itu at-taqwa, az-zakat. Ketika Allah berikan kepada hambanya dalam hati hamba tersebut, yaitu kesucian hati, sehingga hatinya bersih, hatinya tidak kotor, dengan mata hatinya dia bisa membedakan halal wal haram, wa bainal haq wal batil yumayyiz, bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Nah, Jahm kadzalik, Jahm bin Safwan ini juga dikenal dengan zaka, ya, kecerdasan yang luar biasa, dan para imatul dalal yang lainnya. Nah, dedengkotnya mereka juga siapa? Al-Yahud. Yahud ini lihainya luar biasa, ya kan? Sampai-sampai syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin dipermainkan, diakali. Dilarang mancing di hari Sabtu, tenang, taruh jala di hari Jumat, ambil ikannya di hari Ahad. Diakali, mau diakali. Nah. Nas'alullah as-salama. Kata hadza Jahmiyah, Jahmi hadza Hisham al-Futi, sesungguhnya innama yu'adzibullah indan nar. Allah itu Subhanahu wa taala mengazab itu bukan mengazab dengan neraka, dengan api neraka, dan juga bukan dalam neraka, tapi indan nar. Ini mirip dengan akidahnya Asy'ariyah yang mereka itu menafikan sebab. Jadi begini, kurang lebih paham ini ya. Sederhananya misalnya, ketika seseorang memotong kayu, misalnya dia mengatakan qata'tu al-khashabah fangqata'at, ya, aku memotong kayu, maka kayu ini patah. Sebab kayu ini patah kan karena, artinya semuanya tentunya Allah yang menghendaki, ya kan? Allah yang menciptakan, kan seperti itu. Hamba dan perbuatan itu kan Allah semuanya menciptakan. Namun mereka menafikan sebab, yang dengan itu akhirnya ketika qata'tu al-khashaba bisikin, mereka lah bukan dengan sikin, bukan dengan pisau atau dengan tangan lah, tapi enda sikin. Maksudnya bagaimana sih mereka ini? Jadi ada Allah ciptakan pohon tersebut pat ta enda sikin, bukan bisikin, bukan dengan pisau, tapi nih di sisi pisau kemudian Allah buat dahan atau kayu tersebut patah. Mereka maunya dengan menafikan sebab ini, ya karena akidah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu, ya sudah, terserah Allah. Tanpa ada sebab, tanpa ada hikmah, kalau Allah menghendaki seperti ini terjadi. Sepintas ucapan ini benar, namun banyak hal batil dalam keyakinan seperti ini, diantaranya akhirnya menafikan hikmatullah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hukum Allah, apa yang Allah lakukan, itu semua ada hikmahnya, ada hikmah yang besar. Nah, ya Allah tidak menciptakan, tidak membuat hukum kecuali di situ ada hikmah yang luar biasa besar. Nah, ada hikmahnya. Harus ada sebab. Mereka tidak. Ya. Mereka menafikan sebab-sebab ini. Mengapa mereka menafikan sebab ini? Akhirnya bersumber kepada permasalahan akidah hamba itu enggak punya irodah, enggak punya keinginan, enggak punya sesuatu yang akhirnya bisa menjadi sebab mengantarkan kepada neraka atau al-jannah. Mirip akidahnya Jahmiyah. Paham ya? Memang sama akhirnya. Jahmiyah mengatakan sudah kita ini, mereka memiliki akidah jabr, Jahmiyah. Kita ini majbur, terpaksa sudah, enggak bisa. Seperti itu. Enggak ada upaya. Nah ini. Paham ini ya? Nah, akhirnya muncul pendapat-pendapat yang aneh. Ya, karena memang akhirnya konsekuensinya banyak. Ketika menafikan sebab, lah terus gimana? Orang mati karena tertabrak, karena sakit, itu bukan sebab. Itu Allah ciptakan sakit itu, Allah ciptakan kejadian tertabrak itu di sisi orang itu seperti itu. Di sisi orang tersebut. Bukan sebab itu. Dan yang seperti ini. Coba kata dia, Allah itu mengazab indan nar. Ada neraka, Allah mengazab itu ada neraka nih. Di sisi neraka, kif di sisi neraka. Nah. Ada pun ahli sunnah wal jamaah ya gampang sudah jelas. Lawan juga bahasanya sudah jelas. Allah mengazab an-nar itu azabullah seperti itu dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa sudah namanya masuk dalam neraka diazab ya gampang mudah. Adapun mereka akhirnya datang dengan berbagai macam keanehan. Nah, ini di zaman beliau terutama falasifah ilmu kalam ini banyak tersebar. Nah, ya. Ilmu kalam akhirnya orang ini dibuat ribet. Sesuatu yang sudah jelas akhirnya menjadi kabur. Kenapa? Ini datang dengan ilmu-ilmu filsafat. Ilmu-ilmu falsafah dan yang lainnya. Kayak modelnya sekarang itu siapa? Orang kalau ngomong itu orang yang dengarkan tuh bingung. Kalau enggak betul-betul memperhatikan ribet. Nah, tahu? Kemarin pas zamannya pemilu ini lagi viral. Kalau katanya seperti itu, kalau yang melihat model si siapa itu? Nasoro atau Katolik atau Nasoro. Si Rocky Gerung. Nah, tahu antum ya? Ada yang tahu Rocky Gerung? Entah politikus atau tikus atau ucapannya luar biasa. Mirip. Nah, dari dulu sampai sekarang. Nah, yang namanya ilmu kalam, filsafat, dia jelas sebetulnya. Nah, dibawa ke sana, akhirnya orang tuh. Nah, makanya para a'immatul kalam yang akhirnya bertobat, Fakhrul Razi, nah, dan yang lainnya, itu sampai alhamdulillah Allah berikan taufik di akhir hayatnya, sampai di antara mereka ada yang menyebut nihayatul uqul iqal. Ujung-ujungnya dari atau nihayatul nah. Orang yang memakai akalnya uqul akhirnya bermain dengan akalnya itu iqal. Tahu iqal? Itu orang Arab Saudi kalau pakai imamah atasnya itu namanya iqal. Kalau orang sini bilangnya igol atau orang sekarang igol. Ya, itu ujungnya ilmu kalam. Pakai dasar akal. Apa ujungnya? Bagaimana ujungnya? Bulat. Berputar, enggak ada ujungnya. Seperti itu. Si wakila makol. Kecuali cuma omong katanya begini, seperti itu. Ada penahlu sunnah dalam beragama, mudah, nyaman. Mengapa seperti ini? Karena Allah berfirman seperti ini. Karena Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Mudah, selesai. Nah. Ini hati-hati. Ini juga salah satu hasil dari perdebatan. Ya, kita lihat sekarang. Orang ketika ingin mencari pembenaran, nah, diciptakanlah majelis-majelis debat. Iya kan? Seperti itu. Yang kira-kira jago berbicara, ya sudah orang akan menilai, oh iya ini benar bulan. Ya kan? Sambil TV dan yang lainnya, entah dalam permasalahan apa saja. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mudah. Hukum asalnya, ma qalallah wa qalal rasul. Selesai. Nah, ala fahmi sahabah. Tayyib. Qala rahimahullah wa alam anna salatal faridah. Khamsu salawatin la yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitiha. Wa fi safari rak'atan ila al-maghrib. Faman qala akthar min khamsin faqad ibtada'a wa man qala aqal min khamsin faqad ibtada'. Wa la yaqbalu Allahu min aw wa la yaqbalu Allahu shay'an minha illa liwaqtiha. Illa yakuna nisyanan fa innahu ma'dzur ya'ti biha idza dzakaraha aw yakuna musafiran fa yajma'u baina salatain insya. Baik, yang berikutnya kata al-muallif bahwa sungguhnya ketahuilah termasuk akidah Ahlussunnah meyakini bahwa yang namanya salat wajib dalam sehari semalam itu ada 5 salat. La yuzad fihin, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Situ ada firqah bahaiyah. Nah, yang mengatakan bahwa sholat wajib itu hanya 4 atau 3. Seperti itu. Ya ini lagi, pokoknya aneh sudah. Kalau orang keluar dari jalurnya, aneh. Kita lihat permasalahan sholat yang begitu pokoknya, ya sudah masalah sholat 5 waktu, ternyata ada yang berpendapat dengan pendapat yang di luar ijma' al-muslimin. Nah, namun coba kita lihat yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, shalah itu imaduddin, tiangnya agama. Ternyata juga tidak ada dalam Al-Qur'an secara lafaz. Nah, ya. Jadi salah ketika mengambil kesimpulan, oh ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya, cadar itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Nah, masalah celana di atas mata kaki atau isbal enggak ada dalam Al-Qur'an. Kan katanya seperti itu. Sehingga ya, silakan mau, namun kita punya kebijakan misalnya. Misalnya salat juga enggak ada dalam Al-Qur'an. Salat duhur mana ada? Hah? Ya kan? Nama salat isya mana ada? 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaatnya apalagi? Semuanya dijelaskan dalam hadis. Kan seperti itu. Khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad ila akhir hadis. 5 salat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Dalam hadis yang lain tentang kisah seorang badui yang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apa yang diwajibkan bagi dia? Setelah tauhid kemudian khamsu salawatin iftaradallahu alaika. Nah, hal alayya ghairu dzalik, apakah ada yang wajib bagi aku selain itu? La illa an tatawwa'a. Ya ada, kecuali engkau mau melakukan salat sunnah, yang lainnya silakan. Hadis yang menjelaskan. Nah. La yuzad, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Fi mawaqitiha, di waktunya. Wa fi safar rak'atan ila al-maghrib. Rasulullah atau dalam sebuah hadis Aisyah, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Furidatis salatu masna masna. Thumma zidat fil hadar wa ukirrat fis safar." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sholat itu awalnya diwajibkan masna-masna, 2-2 rakaatnya. Kemudian ditambah zuhur, asar, maghrib, ya, fil hadar, ketika orang mukim, tidak safar. Adapun ketika safar, tetap. Seperti itu. Kecuali maghrib. Ya, maghrib, ya sudah. Tiga, ya tiga. Maka kata al-mu'alif, barang siapa yang mengatakan lebih dari lima, faqad ibtada'a, sungguh dia telah berbuat bid'ah. Nah, sholat yang wajib, ada lebih dari lima sholat, maka sungguh dia telah berbuat bid'ah. Bid'ah mukaffirah. Karena masalah sholat ini sudah perkara yang amrun daruri. Nah, perkara yang sudah orang gak anu pun sudah paham dalam masalah agama ini. Begitu pula yang mengatakan akal min khamsin, yang kurang dari lima, faqad ibtada'a, sungguh dia telah berbuat bid'ah, yaitu bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ada orang yang mengatakan sholat yang wajib itu sehariannya 4 atau 3 atau 6. Nah, maka kafir dia. Seperti itu. Ini lain permasalahan dengan di situ ada sholat-sholat yang lain yang sebagian ulama berpendapat bahwa sholat itu wajib misalnya. Sebagian berpendapat bahwa witir itu wajib. Ini di luar ini permasalahannya. Ya. Nah. Namun yang dimaksud di sini yaitu sholat yang dimana di situ rukun Islam. Nah. Atau tahiyatul masjid misalnya. Atau sholat Id. Ini lain di luar permasalahan lagi. Ya. Maka kata al-mu'alif, la yaqbalullahu syai'an minha, Allah tidak akan menerima sedikit pun dari orang yang berpendapat dengan pendapat ini, dan juga Allah tidak akan menerima sholat ini lima waktu illa liwaktiha, kecuali pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta, sungguhnya sholat itu wajib bagi orang mukmin, kitabam mawkuta, kewajibannya sudah tertulis di waktunya. Lantas bagaimana dengan hadis? Di situ ada sebuah hadis. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah min ghairi khaufin wala matarin wala safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat di Madinah bukan karena takut, ya. Jika ada jihad yang lainnya, misalnya diserang musuh, juga bukan karena ada hujan, juga bukan karena safar. Akhirnya Ibnu Abbas ditanya, bagaimana maksudnya? Likai yuharrija ummatahu, agar tidak memberatkan umatnya. Berarti pernah Rasulullah menjamak sholat, ya, dalam kondisi beliau alaihi salatu wasallam mukim, bukan safar. Nah, maka jelas oleh para ulama akwal. Di antaranya dia menyebutkan bahwa ini hukum asal awal, kemudian datang syariat yang baru yang menunjukkan bahwa sholat wajib untuk ditegakkan pada waktunya, kecuali ketika seorang mendapatkan uzur. Nah, atau hal ini berlaku ketika, karena dia disebutkan sakit, ya, sehingga para ulama dia menyebutkan iya ketika sakit boleh. Nah, sehingga hukum asal bahwa sholat itu ketika seorang itu di negerinya mukim, bukan safar, itu harus dikerjakan pada waktunya. Apabila dikerjakan di luar waktunya, sholatnya tidak sah. Kan seperti itu, ya kan? Syartun min syuruti sholat, syarat dari syarat-syarat sholat, yaitu sholat pada waktunya. Kecuali orang yang memiliki udzur, sakit. Orang sakit silahkan untuk menjamak, boleh. Seperti itu. Atau ketika turun hujan yang besar, ya, di masjid, ya, boleh. Seperti itu. Atau ketika misalnya setelah hujan, jalanan entah banjir atau licin, boleh. Nah, sehingga barakallahu fikum, sholat itu lima waktu, hukum asalnya dikerjakan pada waktunya, namun apabila ada uzur, maka boleh untuk dijamak tanpa dikosor. Bagi orang yang mukim, ya, boleh dijamak tanpa dikosor. Taib. Kecuali musafir, ya sudah. Walaupun musafir tentunya di situ ada ketentuannya. Ya enggak boleh juga menjamak sembarangan. Antara isya dengan subuh, ya enggak mungkin. Subuh dengan zuhur, ya enggak boleh. Nah, kali sebelumnya para ulama, lil musafir itu salas awqat. Yang wajib ada tiga waktu, yaitu subuh, kemudian zuhur dan asar, ya, dan kemudian maghrib dan isya. Seperti itu. Dari hal ini pula sebagian ulama akhirnya berbeda pendapat ketika seorang yang perempuan haid, ya, dia haid di waktu zuhur, datang haid sudah salat dia. Ya, berarti kan asar sudah enggak bisa salat. Ketika suci nanti apakah dia harus mengerjakan salat asar yang ditinggalkan? Sebagian ulama menyebutkan iya. Karena zuhur dan asar ini pada kondisi-kondisi tertentu boleh untuk dijamak, apalagi bagi wanita haid. Artinya waktunya sama. Seperti itu. Pendapat yang kedua mungkin tetap tidak sesuai dengan waktunya, dan pendapat kedua ini wallahu a'lam bishawab yang rajih. Nah, baik, bila huna sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, Abdullah Bukis ada di sini. Jazakallah khair. Nah, fadhal. Orang sholat di persis di belakang imam di saf pertama. Ketika rokat pertama selesai, belum selesai rokat kedua berarti ya. Kemudian wudunya batal. Apa yang dilakukan? Keluar. Keluar dari sholatnya. Lewatin shaf. Karena ketika sholat berjamaah, itu makmum itu sutrahnya mengikuti imam. Seperti itu. Jadi kalau sholat berjamaah itu, enggak ada kewajiban makmum untuk menghalangi orang yang akan lewat di depannya. Boleh. Yang wajib imam. Imam tetap harus ada sutrahnya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Yang lain? Nah, fadhalah. Assalamualaikum. Harus memikirkan apa? Baik. Salat rawatib qobliyah zuhur atau qobliyah fajr misalnya. Azan berkumandang, terkadang antara waktu antara azan dengan iqamah cepat seperti itu ya. Ketika seorang melakukan salat di rumah, kemungkinan besarnya dia tidak mendapatkan salat berjamaah sejak awal. Apakah dia tetap salat di rumah atau sholatnya di masjid, walaupun dengan terburu-buru, seperti itu. Yang pertama, hukum asalnya sholat rawatib itu yang afdal dikerjakan di rumah. Ini yang afdal, tidak wajib namun afdal. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, seutama-utama sholatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat yang wajib. Sehingga kalau masih memungkinkan sholat di rumah, sholat di rumah. Namun kalau memang ternyata konsekuensinya akhirnya harus tertinggal sholat berjamaah sejak awal, ya kalau begitu tentunya sholat berjamaah sejak awal ini diutamakan. Berarti gimana cara mensiasatinya? Ya sholat di masjid. Walaupun dengan terburu-buru. Baik, kata terburu-buru ini perlu dirinci. Karena begini, orang terburu-buru tidak melulu akhirnya sholatnya tidak sah. Atau tidak melulu sholatnya tidak berpahala. Selama syarat-syarat, rukun-rukun, dan wajib-wajib sholat itu terpenuhi, ya selesai, sah sholatnya. Seperti itu. Nah, contoh. Ya namanya rukun, ya sudah harus baca Al-Fatihah, ya, rukuk, sujud, tuma'ninah, ya seperti itu. Kalau ini ada, ya sah. Contoh wajib. Wajib itu takbir, ya, takbir antara rukun selain takbiratul ihram, ya. Kemudian juga membaca doa ketika sujud dan rukuk satu kali. Ini yang wajib. Subhana rabbil azim sekali, ini wajib. Adapun dua, tiga kali, ini tidak wajib. Seperti itu. Sehingga kalau buru-burunya masih dia menjaga rukun sholat dan wajib-wajib sholat, tidak ada masalah. Artinya ya sah sholatnya, dan ketika dia tetap ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, berusaha khusyuk sebisa mungkin, dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar keikhlasan dan kekhusyuannya. Seperti itu. Nah, kalau memang di situ ada masjid lain yang lebih nyaman dia untuk melakukan sholat sunnah, lebih afdol dari pelaksanaan yang tadi, ya lebih lama waktunya, ya silahkan cari masjid yang lainnya. Tapi kalau tidak ada, ya insya Allah gak ada masalah selama kondisinya seperti itu. Tapi kalau terburu-burunya ini sampai akhirnya menghilangkan rukun atau wajib, ya tidak ada tuma'ninah, ya jangan. Nah, seperti itu. Ya, cari masjid yang lainnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah. Enggak ada, enggak. Ini juga kekeliruan, keyakinan bahwa baik, dua orang berjamaah, terus ternyata datang satu lagi ingin ikut berjamaah, itu tidak ada kaifiat tertentu dengan menepuk. Artinya bebas. Dengan ucapan pun tidak ada masalah. Nah, dengan ucapan tolong mundur, anain berjamaah, atau ditarik tangannya, tidak harus dengan menepuk seperti itu. Tidak bebas. Yang penting jangan diyakini itu caranya, artinya caranya itu hanya seperti itu. Nah, nggak ada masalah insyaallah. Baik. Salat yang duduk tahiyat akhirnya tawarruk. Tawaruk tahu ya, duduk tawaruk itu yang miring itu loh. Yang apa? Ketika kalau zuhur, asar di rakaat terakhir, tasyahud akhir, itu namanya duduk tawaruk ya. Yang kakinya, yang posisinya agak miring itu tawaruk. Salat yang duduk tahiyat akhirnya tawaruk itu untuk yang berapa rakaat? Yang rajih untuk yang 4 rakaat. Ketika sholat tersebut ada tahiyat awalnya. Dan duduk tahiyat akhir iftirash itu untuk sholat yang berapa rokaat? Yang 2 rokaat. Seperti itu. Iftirash berarti duduk di antara 2 sujud ya, itu iftirash. Nah, tawaruk berarti yang 4 rokaat dan 3 rokaat. Yang rojih seperti itu. Kalau tawaruk 3 dan 4 itu jelas. Bil ijma. Adapun untuk yang sholat 2 rakaat, apakah duduknya iftirash ketika tasyahud atau tawarruk? Nah, khilaf, ya, tapi yang lebih anak yakini duduknya tetap tawarruk. Iftirash. Artinya duduk biasa, bukan yang miring. Nah, namun permasalahannya masalah khilaf, silahkan kalau ada yang berpendapat dan mengambil pendapat duduknya ketika dua rokaat tetap tawarruk. Kalau witir yang dikerjakan 3 rakaat 1 tahiyat, yang rajih duduk tahiyat akhirnya iftirash atau duduk tawarruk. Iftirash. Nah. Wallahu alam bisawab. Nah, boleh ketika waktu asar, boleh ketika selesai sholat qobliyah, ba'diyah, seperti itu. Ya, disebut oleh para ulama, orang yang sudah yudawim, dia memang kontinu melakukan amalan apa saja. Ya, maka memang disyariatkan bagi dia untuk mengqadanya. Seperti itu. Suatu ketika entah karena buang air di kamar mandi atau bangun kesiangan, gak dapat sholat 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat sebelum duhur, maka disyariatkan untuk mengkodok bagi dia. Seperti itu. Ima boleh ketika masih duhur belum asar atau ketika setelah asar untuk yang qobliyah duhur. Ya, makanya Rasulullah SAW juga mengkodok apa? I'tikafnya. Nah, i'tikafnya dikodok. Seperti itu. Salat sunnah 2 rakaat sebelum duhur juga pernah diqadha. Nah. Barakallahu fikum. Baik, qadha. Mukim itu kalau dia sudah niatkan di situ lebih dari 19 hari. Rajih seperti itu. Masih. Dia tahu itu kurang karena batasan yang datang dari Rasulullah SAW itu 19 hari. Seminggu berarti kan sementara berarti dia tinggal. Seperti itu, masih dia akan sabar. Pendapat lain mengatakan enggak ada batasannya. Dan ini juga pendapat yang kuat. Artinya qaulun lahu wajh. Ya. Pokoknya selama dia masih belum jelas kapan selesainya dari urusannya, namun dia masih ingin kembali ke negerinya. Walaupun setahun, dua tahun, tiga tahun, ya safar dia. Seperti itu. Tapi Allah alam bisawab. Nah, yang tadi itu. Kalau seminggu ya berarti masih dikatakan safar insyaAllah. Nah. Baik. Cukup insyaAllah ya. Nah, Abdullah. Ya sudah, dia rutinitasnya dia sudah. Sudah rutinitasnya dia. Seperti itu. Entah puasa, entah sholat, entah apa saja. Kenapa? Dua bulan saja gitu. Dua bulan. Terus setelah itu sudah enggak gitu. Dikodok ya. Ya dua bulan nih. Dua bulan continue sholat. Enggak. Ketika dua bulan. Pertanyaan itu ketika dua bulan terus ada sehari yang dia terluput gitu. Ya kan dia lagi semangat nih lagi continue. Ya kodok. Setelah dua bulan dia terus futur. Enggak kerjain lagi tuh. Seperti itu misalnya. Ya sudah enggak usah dikodok. Dasarnya dia sudah malas. Tapi ketika lagi dia continue ya kan harapannya terus continue gitu loh. Namun ini semangat ya sudah alhamdulillah. Ya sudah terluput enggak apa kok. Tapi ternyata terus naudzubillah akhirnya futur gitu. Ya sudah setelah itu dia futur. ngapain dikodok-kodok? Nah, ya, ya. Batasan hujan kenapa? Lah bas, perkiraan memang hujan deras, entah lama, entah tidak. Kan salah sebabnya juga walaupun sudah selesai hujan, tapi kalau dikhawatirkan kondisi jalan, entah licin ya, entah banjir misalnya, walaupun banjirnya gak harus tinggi, artinya ya, abes. Artinya baik, duhur hujan deras, akhirnya dijamak langsung dengan asar gitu. Ternyata setelah itu sudah berhenti misalnya. Ya, tapi asarnya apa sisa-sisa dari dampak hujannya itu masih ada, enggak ada masalah. Seperti itu nah. Barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.